بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين وصلنا؟ كيف؟ وفي هذا الحديث. طيب، kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Dan kita masih dalam menjelaskan Ahkamul Qisas, hukum-hukum Al-Qisas. Dan terakhir telah kita sebutkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikirimkan kepada Amr bin Hazm tentang pembayaran dia bagi seseorang yang melukai orang lain. Lalu beliau berkata, hafizallahu ta'ala, wa fi hadzal haditsi, dan di dalam hadits ini, anna fil 'aini 50 min al ibil, bahwa apabila kehilangan mata satu biji mata, khamsina minal ibil, maka pembayaran diyahnya adalah 50 ekor dari unta. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. وهذا قول عامة أهل العلم أيضا, dan ini pendapat keumuman dari para ulama, bahwa dengan kehilangan mata maka setengah dia 50 ekor unta. وهناك رواية أخرى فيها زيادة لكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan di sana ada riwayat yang lain yang disebutkan padanya tambahan dalam surat Amr bin Hazm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan untuknya. Wa fiha, dan di dalam surat tersebut disebutkan, wa fil lisanid diya, dan seseorang yang kehilangan lisan, kehilangan lidah, maka mendapat membayar dia sempurna, ad-diya kamilah, 100 ekor unta dengan terpotongnya lidah. Wa fi syafataini diya, dan kehilangan dua bibir. Demikian pula membayar diyah dengan sempurna. Wa fil baydataini diyah, dan kehilangan dua telur milik jantan, maka membayar diyah sempurna. Wa fi dzakari addiya, dan kehilangan kemaluan. Apabila dipotong kemaluannya, maka membayar dia sempurna. Wa fi sulbi addiya, dan kehilangan sulbinya, bagian punggung. Ya, dipatahkan, maka membayar dia sempurna. Nah, al-hadith sulbi, tulang bagian punggung. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah, wa qad qaddamtu laka anna al-hadith sahih. Kenapa ketawa? Hah? Qum. Dan aku telah menyebutkan kepadamu bahwa hadis ini sahih. Wa huwa wijadatun sahihah. Dan riwayat ini penemuan kitab risalah. Dan itu sahih. Karena di sana ada cara-cara menerima hadis. Apakah dengan cara mendengarkan hadis langsung dari mulut, dari lisan gurunya. Mendengarkan dengan suaranya. Dan terkadang dengan ijazah memberikan kitab. Guru mengatakan pada muridnya, saya izinkan kamu riwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. Naam. Dan termasuk di antara bentuk periwayatan adalah seseorang menemukan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat riwayat seseorang. Dalam hal ini risalah atau surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW kepada Amr bin Hazm. Maka ini wijadah. Penemuan. Surat, dan itu dibenarkan, diperbolehkan. Apabila sahih penisbatannya kepada pemilik surat. Dalam hal ini Rasulullah SAW. Wa la yadhurrul irsala fih, dan tidaklah memudaratkan riwayat mursal padanya. Fahuwa laysa riwayah wa innama wijadah la syakka indi fi sihhatiha. Sebab ini bukanlah riwayah, namun ini penemuan kitab, penemuan surat. Tidak diragukan tentang kesahihannya menurutku. Fayahsulu min hadha, maka kesimpulan dari perkara ini, anna fil munaqqilati 15 min al-ibil bila khilafin min ahli al-ilm. Bahwa dalam luka yang al-munaqqilah, luka di kepala yang menyebabkan luka yang menyebabkan berpindahnya tulang. Nah, menyebabkan tulang pindah dari tempatnya. Itu al-munaqqilah. Maka dia mendapatkan 15 ekor dari unta. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Wal munaqqilatu, yang dimaksud al munaqqilah, hiya syajjatu allati tanqulul azma min makani, yaitu luka yang memindahkan tulang dari tempatnya. Wa kadzalika al-lisanu fihi diyah, demikian pula kehilangan lidah membayar diyah dengan sempurna. Wa syafatani fihi maddiyah, kehilangan dua bibir. Subhanallah. Ya mungkin saja berkelahi sampai ya bibirnya copot. Apakah dipotong? Nah, hilang. Nah, maka kalau dimaafkan dengan membayar diyah 100 ekor unta. Wal baydatan kadzalik, demikian pula 2 telur. 2 biji telur. Ya, bukan telur ayam broiler. 6 telur laki-laki. Apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Flash disk. Testis. Masya Allah, baru tahu anak itu. Faedah. Naam, kehilangan apa tadi? Testis. Nah, anak ngertinya bahasa Sulawesinya, tapi kalau disebut nanti antum ketawa. Wa fi dzakari ad-diyah, dan kemaluan, ya, dipotong kemaluannya itu dengan membayar dia sempurna 100 ekor unta. Wa fi sulbi dia, kehilangan tulang sulbi juga membayar dia. Wa hadza qawlu jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Hadisnya telah disebutkan. Wa fi hadits Abdullah ibn Amr 'inda an-Nasa'i wa ba'dhihi 'inda Abi Dawud wa isnaduhu jayyid. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sebahagiannya diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan sanadnya bagus, sanadnya jayyid. Naam, sebagian para ulama mengistilahkan jayyid, yakni lebih bagus dari hasan, di atas hasan, di bawah sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qada fil ain al awra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sebagai hukum fil ain al awra, terhadap mata yang buta sebelah. As-saddati limakaniha, yang menempati tempatnya. Yani maksudnya yang tetap di tempatnya. Jadi berkelahi gitu. Nah, kemudian yang satu ini ditonjok, kena sebelah matanya. Matanya tidak keluar, matanya tetap pada tempatnya, hanya pandangannya yang hilang. Kalau terlihat secara zahir, dia seperti enggak buta sebelah, ya, matanya ada, bahkan mungkin terlihat biji hitamnya, tapi dia enggak melihat. Yang sebelah ini akhirnya enggak melihat, disebabkan karena tonjokan itu. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menetapkan terhadap mata yang buta sebelah yang tetap di tempatnya tidak sampai keluar, idza tumisat, kalau hilang pandangan sehingga tidak lagi bisa memandang, bi thuluthi diyatiha, maka dia mendapatkan atau pembayaran diyahnya itu sepertiga diyah. Sepertiga berarti berapa ekor ya ikhwan? 33 ekor, ya, koma sekian dari unta itu dengan menghilangkan, ya. Beda kalau tercabut. Kalau tercabut disebutkan dah di 50 ekor. Nah, tapi kalau tetap, dalam artian keindahan wajah itu masih nampak, tidak menyebabkan rusaknya keindahan wajah, hanya yang merusak pandangan, sehingga seorang kalau melihat secara sepintas dia terlihat enggak apa-apa, seakan tidak terjadi apa-apa di matanya. Ternyata setelah diperhatikan, ya, matanya tidak lagi bisa melihat, Jadi yang menempati tempatnya tidak sampai keluar, maka mendapatkan sepertiga dalam pembayaran dia, sepertiga dia. Wa fil yadi syalla'i idza quti'at bi thuluthi diyatiha. Demikian pula tangan yang lumpuh. Ya. Tangan yang lumpuh apabila dipotong, maka sepertiga dia. Dipotong maksudnya tidak lagi bisa dimanfaatkan. Tangannya tetap. Tangannya ada, tapi sudah enggak bisa hidup lagi, lumpuh. Nah, beda kalau dipotong. Kalau dipotong berapa ya, ikhwan? Hah? 50 ekor. Setengah, nisfud dia. Nah, tapi ini tetap, tangannya tetap ada, hanya saja menjadi lumpuh. Maka ini sepertiga dia. Wa fi sinni saudai idza nuzi'at bi thuluthi diyatiha. Nah. Dan terhadap gigi yang menjadi hitam. Ya. Jadi giginya tetap, tapi karena sudah tidak berfungsi jadi hitam. Nah. Idza nuzi'at, apabila dilepaskan maka sepertiga dia. Wa bihadza yaqulu ba'du ahli al-'ilm. Dan ini adalah pendapat sebagian dari kalangan para ulama, wa qala bihi Umar bin al-Khattab radhiyallahu an wa Sa'id bin al-Musayyab wa ghairuhuma. Nah. Dan ini adalah pendapat Umar, pendapat Sa'id al-Musayyib wa ghairuhuma. Ya. Ini yang zahir yang disebutkan dalam hadis ini. Nah. Sebab bisa juga difahami bahwa yang dimaksud dengan al-yadu syalla, yakni tangannya sudah lumpuh terlebih dahulu, tangannya sudah lumpuh kemudian dipotong. Nah. Tangannya sudah lumpuh. Memang dasarnya sudah lumpuh. Terjadi perkelahian, dipotong tangannya, tangan yang lumpuh itu. Maka sepertiga dia. Nah, ini juga bisa difahami dari hadis ini. Demikian pula giginya, giginya sudah hitam. Dilepas, terjadi perkelahian, dilepas. Dipukul sampai lepas. Sepertiga dia. Wallahu a'lam. Thumma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man tudrabu fayasqutu min batniha waladaha fayasqutu min batniha waladuha mayitan. Nah, sekarang hukum seorang wanita yang dipukul dan wanita ini dalam keadaan hamil, ya, dan pukulan tersebut menyebabkan janinnya keluar, menyebabkan dia keguguran. Maka di sini kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan terhadap seorang wanita yang dipukul lalu gugurlah anaknya dari perutnya dalam keadaan mati. Nah, dia mengalami keguguran sebab pukulan itu. Wa huwa isqatul janin maitan, yaitu menjatuhkan janin sehingga keluar dalam keadaan mayit. Qada fihi bi ghurratin 'abdin aw amatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ghurrah. Ghurrah itu seekor budak. Seekor atau seorang budak. Ya. Apakah laki-laki atau wanita? Budak laki-laki atau budak wanita. Nah, itulah hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah. Waktu itu kejadiannya karena ada dua orang wanita dari Banu Hudzail. Dua orang ini berkelahi. salah seorang dari wanita ini ngambil batu, dilempari perempuan yang satunya. Nah, maka terkena di bagian perut wanita tersebut, sementara dia dalam keadaan hamil. Maka dia pun kesakitan, dan ternyata lemparan tersebut menyebabkan janinnya keguguran. Nah, keluar dalam keadaan mayit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, ya, bahwa pembayaran diyahnya adalah ghurrah, yaitu dia harus menggantinya dengan abid atau dengan amah, budak laki-laki atau budak wanita. Wa alaihi ammatu ahli al-ilm, dan ini keumuman pendapat para ulama, wa hum mukhtalifuna fi taqdiril 'abdi aw al-amah kam yusawuna min ad-darahim wal ibil 'ala aqwalin la taliqu bi hadzal mukhtasar. Namun mereka berselisih berapa, ya, kadar dari harga budak laki-laki atau budak wanita tersebut apabila disetarakan dengan dirham ataukah unta. Terjadi perselisihan yang tidak sepantasnya disebutkan dalam kitab yang ringkas ini. Wa hadhihi al-ahaditsu as-sabiqatu hiya kullu ma shahha fi diyatil a'dha. Maka hadis-hadis yang terdahulu inilah seluruhnya menjelaskan tentang apa yang sahih tentang pembayaran diyah dari anggota-anggota tubuh yang kehilangan dari tubuh seorang. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ay yakuna fatani syai'un fal ihatatu lillah, kecuali apabila aku tertinggal sesuatu maka yang meliputi ilmu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baqiya min ad-diyati fayu'tharu anis sahabah wa ghairihim fiha qadha. Dan apa yang lainnya dari pembahasan tentang diyah, maka diriwayatkan dari sahabat dan selain mereka dalam hal menetapkannya. Waqad qaddamtu laka anna ayya jarhin khati'in la nassa fih, dan aku telah sebutkan pada kalian sebelumnya bahwa luka yang apa saja yang terjadi yang tidak ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu bil musalahati ala syai'in muayyan, maka jalan keluarnya adalah dengan menyepakati, ya, merundingkan permasalahan antara yang melukai dan yang dilukai atau walinya, lalu disepakati apa yang sebaiknya yang akan menjadi pembayaran. Kalau mereka setuju-setuju, maka itulah yang menjadi ketetapan. Wala qisas fihi biqauli ammati ahli al-ilm, dan tidak ada qisas dalam hal jumlah tertentu atau ketetapan tertentu yang terdapat di dalam dalil berdasarkan pendapat keumuman dari para ulama. Ini seorang yang melukai karena keliru. Wa amma ma kana amdan, adapun kalau melukai seorang karena sengaja, fa immal qisas wa imma diyah, maka apakah dengan qisas ataukah dengan pembayaran diyah. Wa ma yastalihuna alaih, dan apa-apa yang mereka sepakat di atasnya, biqaulil jamahir, berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wa qad taqaddama dhalik, dan telah terdahulu hal tersebut. Fa'ala hadha yakunul qismu thani minad diyati fil a'dha ma laysa fihi nassun khasun bihi. Maka berdasarkan hal ini, bahagian yang kedua dari pembayaran diyah dari anggota-anggota tubuh, yaitu yang tidak disebutkan padanya nas yang khusus. Jadi antum lihat pada nas-nas sebelumnya, apa-apa saja dari anggota tubuh yang disebutkan, maka itulah yang menjadi ketetapan. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disebutkan, ya, tentang anggota tubuh yang hilang, maka kata beliau, fayakunu bil musalahah, maka hendaklah dengan menyepakati, merundingkan permasalahan, ya, apa yang akan menjadi penggantinya, lalu mereka sepakati ala syai'in muayyan, terhadap sesuatu yang telah ditentukan, yartadhihi at-tarafan, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yang melukai ataukah yang dilukai atau walinya. Nah, maka dengan demikian ya ikhwan, kita telah menyelesaikan secara ringkas pembahasan tentang al-qisas Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.